Kau tak suka daripada kau berdusta. Bilang saja bila kau tak mau daripada kau membisu. Jangan pernah engkau bohong lagi. Bisa-bisa kau rugi sendiri. Lebih baik engkau terus terang saja agar tak membuatku gila. Takkan mungkin malam selamanya gelap. Masih ada waktu melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang sempurna, oh. Cuma hanya bisa melakukan rencana. Bilang saja bila kau tak suka daripada kau berdusta. Bilang saja bila kau tak mau daripada kau membisu. Jangan pernah engkau bohong lagi. Bisa-bisa kau rugi sendiri. Lebih baik engkau terus terang saja agar tak membuatku gila. Takkan mungkin malam selamanya gelap. Masih